Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita di sini bisa hadir melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan juga bisa mengikuti kajian rutin yang biasa kita lakukan pada setiap subuh hari Jumat. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jal yang patut untuk kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah kepada kita semua. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita masih pada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Bab tentang larangan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Dalam hal ini saja dilarang dengan larangan yang sangat keras. Fa kaifa idza abadahu? Lalu bagaimana kalau seandainya dia sampai beribadah kepada orang saleh tersebut? Maksudnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan saja dilarang dengan larangan yang sangat keras, maka tentu beribadah kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut justru larangannya lebih keras lagi dan lebih tegas lagi di dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh di sini telah banyak menyebutkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang baik radhiyallahu anhu marfu'an, bahwa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida." Sesungguhnya kata Nabi, termasuk dari manusia yang terjelek adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Maksudnya dia bisa merasakan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ini yang pertama. Ini termasuk manusia yang terjelek, yaitu mereka-mereka yang mendapati terjadinya hari kiamat ketika terjadinya hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Dan orang-orang yang telah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Nanti akan kita jelaskan apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid. Barakallahu fikum. Apakah hanya sebatas dengan membangun masjid di atas kuburan atau mengubur seseorang di dalam masjid? Nam akan dijelaskan dari penjelasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang jelas di sini di dalam hadis ini, barakallahu fikum, terdapat keterangan dari Nabi tentang orang-orang yang terjelek dari umatnya. Yang pertama yaitu orang-orang yang mendapati hari kiamat, ketika terjadinya hari kiamat, dia dalam keadaan masih hidup, sehingga dia bisa merasakan dan melihat betapa dahsyatnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan ketahuilah bahwasannya orang-orang yang merasakan hari kiamat, ketika datangnya hari kiamat dia masih hidup, maka dia adalah manusia di antara manusia yang terjelek. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat akan mengirim angin yang mana dengan itu menyebabkan mereka meninggal, orang-orang yang pada hatinya barakallahu fikum hanya sedikit dari keimanan akan meninggal barakallahu fikum, sehingga mereka tidak mendapatkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan bahkan diriwayatkan pada riwayat lain bahwasanya la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak akan disebut lagi nama Allah Azza wa Jal. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak disebut lagi nama Allah yang mulia, yang agung. Allah Allah, lafzul jalalah Allah Allah. Barakallahu fikum. Sehingga mereka adalah akfarun nas, manusia yang sangat kafir. Dan bahkan orang yang sedikit keimanan saja di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya sebelum terjadinya hari kiamat tersebut. Sehingga oleh karena itu mereka-mereka yang mendapati hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup ketika itu, maka mereka adalah orang-orang yang terjelek. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan barakallahu fikum oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah? Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah wa fi riwayatin hatta taquma as-sa'ah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mana mereka berada di atas al-haq dan menampakkan al-haq tersebut, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mengkhianati dan memusuhi mereka sampai datang keputusan Allah, sampai datang hari kiamat, sampai ditegakkannya hari kiamat. Barakallahu fikum. Secara zahir dari hadis ini diterangkan bahwa akan selalu ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu konsisten di atas al-haq, komitmen dengan kebenaran yang dia yakini, berpegang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memperjuangkan al-haq tersebut, dan mereka terang-terangan berada di atas kebenaran tersebut sampai tegaknya hari kiamat. Bagaimana penggabungan antara hadis ini dengan hadis yang tadi kita sebutkan tentang orang-orang yang mana manusia yang terjelek di antara manusia yang terjelek adalah orang-orang yang datang hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang dua hadis ini yang seakan-akan saling bertolak belakang, beliau mengatakan wal jam'u bainahuma an yuqal, maka gabungan antara keduanya kita katakan innal murada biqaulihi, bahwasanya maksud dari sabda Nabi hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, ay ila qurbi qiyamis sa'ah, yaitu sampai menjelang mendekat terjadinya hari kiamat, bukan ketika sampai ketika terjadinya hari kiamat, akan tetapi sampai menjelang ditegakkannya hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang menyebabkan orang-orang yang beriman walaupun hanya sedikit keimanan di dalam hatinya, dia akan meninggal. Sehingga ketika terjadinya hari kiamat, tidak ada dari mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan asma lafzul jalalah Allah saja tidak disebut dan tidak diucapkan oleh penduduk muka bumi ketika terjadinya hari kiamat. Barakallahu fikum. Li'annaha, kata beliau, la takumu illa ala syiraril khalqi, karena hari kiamat itu tidak akan terjadi, tidak akan tegak kecuali terhadap manusia yang jelek. Fallahu yursilu rihan tukbidu nafsa kulla mu'min, takbidu nafsa kulla mu'minin, wala yabqa illa syirarul khalqi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirim angin, yang mana angin tersebut mencabut ruh setiap hamba yang beriman, ke wala yabqa illa syirarul khalqi, dan tidak akan tertinggal lagi setelah itu kecuali manusia-manusia yang jelek. Wa alaihim taqumus sa'ah, dan kepada diri mereka lah, atas diri mereka lah terjadinya hari kiamat. Sehingga orang yang beriman tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya ketika terjadinya hari kiamat tersebut. Kemudian orang yang kedua, kelompok yang kedua yang mana dikatakan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah manusia yang terjelek, walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, apa maksud dari menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid? Di antaranya beliau mengatakan, wassalatu indaha min dzalik, menegakkan salat di sisi kuburan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, walaupun tidak ada bangunan, walaupun tidak ada bangunan masjid di kuburan tersebut, tapi dengan sekedar dia menegakkan salat, mendirikan salat di sisi kuburan tersebut, maka dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wuji'at liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukku bahwa semua muka bumi ini dan tanahnya boleh dijadikan sebagai tempat untuk menegakkan salat, dijadikan sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Sehingga ketika seseorang melaksanakan salat di sisi kuburan, maka dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, walaupun tidak didirikan, walaupun tidak ditegakkan dan tidak dibangun masjid di atasnya. Wa huwa makna qawlihi khasyya an yuttakhadha masjidan. Dan inilah makna dari hadis Nabi, yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Dikarenakan para sahabat tidaklah menegakkan atau mendirikan bangunan masjid di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu maudi'in, kata beliau, dan setiap tempat kusidatis salatu fihi faqadittukhidha masjidan. Setiap tempat yang ditegakkan salat padanya, barakallahu fikum, maka dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Secara makna demikian. Bal kullu maudi'in yusalla fihi yusamma masjidan. dan bahkan setiap tempat yang ditegakkan salat padanya disebut sebagai masjid, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan barakallahu fikum, telah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci olehku, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diriku, dan ini merupakan anugerah Allah atas Nabi Muhammad SAW dan juga anugerah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kuburan Nabi SAW yang berada di dalam Masjid Nabawi? Naam. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, i'tiradun wa jawabuhu. Fa'idha qala qail, nahnu al-an waqi'una fi mushkilatil qabr, fi mushkilatin bin nisbati li qabril rasuli sallallahu alaihi wasallam al-ana fa'innahu fi wasatil masjid, fama huwa al-jawab. Kita sekarang berada pada berada di dalam sebuah muskilah yang terkait dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang, yang mana posisi kuburan tersebut berada di tengah masjid. Bagaimana jawabannya? Kulna al-jawab, maka kita katakan jawabannya adalah al-jawabu ala dzalika min wujuh. Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan tersebut. Al-wajhul awwal, jawaban yang pertama, annal masjid lam yubna alal qabri bal bunyal masjidu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya masjid Nabawi tidaklah ditegakkan di atas kuburan. Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan. Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masjid itu sudah ada sebelum beliau meninggal. Masjid itu dibangun barakallahu fikum sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Dan bahkan kalau kita baca di dalam sejarah pembangunan masjid, ketika sebelum dibangun masjid tersebut, di area yang akan dibangun masjid tersebut ada kuburan-kuburan orang musyrikin, beberapa kuburan dari orang-orang musyrikin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk digali dan dipindahkan. Kemudian setelah itu dibangunlah masjid barakallahu fikum di atasnya. Al-wajhu tsani, jawaban yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid. Sesungguhnya Nabi tidaklah dimakamkan di dalam masjid. Nabi Muhammad tidaklah dikuburkan di dalam masjid. Hatta yuqal inna hadza min dafni salihin fil masjid. Sehingga oleh karena itu orang-orang bisa mengatakan bahwa termasuk perbuatan baik yaitu memakamkan seorang yang soleh di dalam masjid. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dimakamkan di dalam masjid, sehingga tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa termasuk perbuatan yang baik memakamkan seorang yang soleh di dalam masjid. Bahkan ini merupakan wasilah, perantara yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Bal dufina fi baitih, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan atau dikuburkan di dalam biliknya, di dalam kamarnya, di dalam rumahnya. Sengaja beliau dimakamkan di kamarnya, di rumahnya, barakallahu fikum, agar tertutup, tidak terbuka di hadapan kaum muslimin, sehingga hal ini menjadi penghalang agar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan sebagai pintu untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudiannya jawaban yang ketiga, anna idkhala buyutir rasuli wa minha baitu Aisyah ma'al masjid laisa bittifaqin minas sahabah. Bahwasanya dimasukkannya rumah Rasul dan diantaranya rumah Aisyah radhiyallahu anha yang disitulah Nabi SAW dimakamkan. Perbuatan ini ketika terjadi renovasi pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, barakallahu fikum, bukanlah atas persetujuan para sahabat dimasukkannya Bili Aisyah radhiyallahu anha ketika di peluasan Masjidil Haram. Peluasan Masjidil Haram bukanlah atas kesepakatan atau persetujuan para sahabat. Bahkan pada zaman pemerintahan Umar, pemerintahan Utsman radhiyallahu anhuma, terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Terjadi pelebaran Masjid Nabawi, akan tetapi ilmu masih dipegang ketika itu sehingga barakallahu fikum Bili Aisyah radhiyallahu anha tidak masuk dalam rencana pelebaran. Sehingga Bili Aisyah radhiyallahu anha yang mana di dalamnya ada kuburan Nabi tetap masih berada di luar Masjid Nabawi. Akan tetapi pada zaman pemerintahan Bani Umayyah mereka memasukkannya, dan ini tidak atas persetujuan para sahabat. Bahkan barakallahu fikum ada dari kalangan ulama ketika itu dari generasi tabi'in yaitu Sa'id bin al-Musayyab tidak meridhoinya. Beliau mengingkarinya. Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, annal qabra laisa fil masjid hatta ba'da idkhalihi. Sesungguhnya kuburan Nabi tidaklah berada di dalam masjid. Bahkan setelah Bili Aisyah radhiyallahu anha masuk di dalam pelebaran Masjidil Haram, karena bangunannya khusus tersendiri, barakallahu fikum, dan bahkan Bili Aisyah radhiyallahu anha yang mana di dalamnya ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dan terlindungi oleh dinding yang kokoh. Naam, dan tidak di kategorikan dan dimasukkan pada area masjid, dan bahkan dinding depannya, dinding yang barakallahu fikum menghadap ke utara dibikin miring, yaitu naam, dinding yang menghadap ke utara dibikin miring sehingga barakallahu fikum dibikin segitiga dindingnya, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Asy-Syaikh bihaitsu la yastaqbiluhul insan idza shalla li'annahu munharif, sehingga seseorang tidak menghadap kepada kuburan tersebut apabila dia salat karena dindingnya miring. Fa bihadza kulluhu yazulu al-ishkal alladhi yahtajja bihi ahlul kubur, sehingga oleh karena itu hilanglah muskilah-muskilah yang mana hal ini dijadikan sebagai alasan dan dalil oleh ahlul kubur untuk membenarkan perbuatan mereka bahwa salat di sisi kuburan itu boleh, membangun masjid di atas kuburan atau memakamkan seorang saleh di dalam masjid itu boleh kata mereka dengan alasan bahwasanya kuburan Nabi berada di dalam masjid. Maka hal ini tidak boleh dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.